kita masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung kemesraan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuang. Kucoba bertahan mendampingi dampingi dirimu.